كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: فصل. Al-ma'asiyatu majlabatun liddam. Maksiat itu yang membuat datangnya celaan, tempat datangnya celaan, atau karena sasaran celaan. Wa min hukubatiha, hukubah buah ataupun akibat dari maksiat dan dosa, annaha taslubu sahibaha asma al-madhi wa syaraf. Di antara hukuman dan atau akibat buah atau buah dari dosa kemaksiatan, bahwa dosa dan kemaksiatan itu taslubu sahibaha asma al-madhi wa syaraf, menanggalkan dari pemiliknya, pelakunya, gelar-gelar pujian dan kehormatan. Semua bentuk isim yang merupakan pujian itu tercabut dari orang yang bermaksiat. Wa taksuhu asma'ad dam was-saghar, menempelkan kepada dia, membuat dia mengenakan nama-nama, kata-kata yang bermakna celaan dan kehinaan. Ini diberikan kepadanya kata-kata yang menunjukkan celaan dan kehinaan, kerendahan. Fataslubuhu ismal mu'min, kemaksiatan itu membuat tercabutnya kata atau kalimat al-mu'min dari orang yang bermaksiat. Wal-bar, tercabut dari dia istilah al-bar. Orang ini bukan orang yang bar, bukan orang yang berbakti, orang yang baik. Wal-muhsin, tercabut dari dia kata-kata al-muhsin. Orang ini bukan orang muhsin, ini orang musik. Wal muttaqi, tercabut dari dia nama atau istilah al muttaqi. Orang yang bertakwa itu tidak dikatakan, orang yang bermaksiat tidak dikatakan muttaqi. Wal muti', tercabut dari dia nama al muti', taat. Wal munib, orang yang senantiasa kembali taat. Wal wali, bukan, ini tidak diberikan kepada dia kata atau istilah wali kepada orang yang bermaksiat, siapapun adanya, bagaimanapun keanehan yang dia lakukan. Kalau dia bukan orang yang taat, bukan orang yang artinya taat, maka dia bukan wali, tidak layak untuk diberikan istilah wali kepadanya. Wal wari', tercabut dari dia pula istilah wara', orang ini bukan orang yang wara'. Wasalih, ini jelas. Wal abid, apalagi. Wal khaif, yang takut, tercabut dari dia istilah salih. Dia dikatakan bukan orang salih, bukan orang yang abid, bukan orang yang khaif, takut kepada Allah. Wal awwab, bukan orang yang awwab. Wat thayyib, bukan orang yang thayyib. Wal maradi wa nawiha, bukan orang yang diridhai dan yang semisal itu. Semua bentuk ujian yang baik. Nah, itu tidak dilekatkan kepada orang yang berbuat maksiat. Sekecil apapun ini kemaksiatan itu, sekedar misalnya apa, dia tidak berzikir, ghafil, bukan orang yang zakir, bukan orang yang ingat kepada Allah. Wa taksuhu ismal fajir, kemaksiatan itu membuat pelakunya itu mengenakan pakaian atau nama al-fajir, diberikan kepada dia istilah al-fajir, wal-asi, wal-mukhalif, wal-musi, wal-mufsid, wal-khabith, wal-mashhud, wal-zani, wal-sarik, wal-qatil, wal-kadib, wal-khain, wal-luti, wa-qati' al-rahmi, wal-ghadir, wa-amsalihi. Kemaksiatan itu menempelkan pagar pelakunya nama fajir. Orang itu dipanggil fajir, dipanggil asu, dipanggil mukhalif yang menyelisihi, wal musi, orang yang berbuat jelek, mufsid, orang yang merusak, khabith, orang yang kotor, wal masfud, orang yang dimarahi oleh Allah, wal zani, jelas sarif, wal qatil, membunuh, kadib, membohong, khain, pengkhianat, luti, homo, qatil rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, wal ghadir, curang. Ini dilekatkan semuanya oleh mungkin sampai pada tingkatan apa? Munafik. Dipanggil juga kafir. Ini mereka. Wal-niyadubillah. Fahadihi asma'ul fusuq. Ini semua adalah nama-nama fasik. Nama-nama kefasikan yang kita dilarang untuk menempelkannya kepada seorang yang tidak seperti itu. Makanya Allah katakan, wabi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itulah sejelek-jelek nama, seburuk-buruk nama, fasikan setelah keimanan. Tidak boleh disandarkan kepada nah, orang yang terlihat adalah yang secara zahir. Wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Alladhi, yang nama-nama ini yujibu ghadabad dayyan. Yang nama-nama tersebut, istilah-istilah tadi, fajir, kadir, khain, luti, qatil rahim, itu menyebabkan pasti datangnya kemurkaan ad-dayyan, Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat nama Allah itu ada ad-dayyan. Wadukhul an-nar, wadukhul an-niran, dan mengharuskan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Wa'ishal khizyi wal hawan, kehidupan yang rendah dan hina. Itu pasti akan diterima oleh orang-orang yang melekat pada mereka nama ini. Seperti yang sudah disebutkan dalam apa namanya, dikuatkan dari Rasulullah SAW, waju'ila dhillat was-saghar ala man khalafa amri. Dan jadikan kehinaan dan kerendahan kecil orang yang menyelisihi urusanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tilka asma'un tujibu ridha ar-rahman. Adapun nama yang tadi, yang sebelumnya, al-muhsin, al-muti', ya, salih, at-thayyib dan seterusnya, itu mengharuskan datangnya, menyebabkan datangnya keridhaan Allah yang Maha Pengasih. Wa dukhul al-jinan, yang jadi sebab yang pasti yang mengharuskan orang itu masuk ke dalam jannah. Wa tujibu syarafal musamma biha ala sa'iri anwa'il insan, yang menyebabkan pula kemuliaan orang yang diberikan istilah-istilah ini kepadanya. Si fulan saleh, muslim, thayyib, muti', dan seterusnya. Nah, menunjukkan apa? Kemuliaan orang yang memiliki nama ini di atas berbagai jenis-jenis manusia lainnya. Falau lam yakun fi 'uqubatil ma'siyati illa istiqaqu tilkal asma' wa mujibatiha lakana fil 'aqli nahin 'anha. kalau tidak ada ini hukuman lain dari kemaksiatan selain keberhakan, kelayakan, kepantasan, nama-nama tersebut dan semua konsekuensinya diberikan kepada pelakunya, itu sudah cukup bagi orang yang berakal untuk mencegah dia dari kemaksiatan itu. Dia tidak lagi mendapatkan pujian manusia, tidak lagi dipanggil orang yang muhsin, ya. Nah, itu sudah cukup saat misalnya satu saja, nah, istilah itu diberikan atau dicabut dari dia, itu sudah cukup untuk melarang dia dari dosa dan kemaksiatan. Walau lam yakun fi thawabi taati illa al-fawz bi tilkal asma'i wa mujibatiha lakana fil 'athi amirun biha. Kalau tidak ada yang lain di dalam pahala ketaatan selain keberuntungan mendapatkan predikat, julukan, panggilan dari nama-nama tadi, walaupun cuma satu, dengan semua konsekuensinya, itu sudah cukup bagi orang yang berakal untuk mendorong dia melakukan ketaatan. Dia dipanggil, ini orang baik, ini orang saleh. Itu saja sudah cukup untuk menyuruh dia melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Apalagi, nah, kalau dia mengharapkan bukan sekedar itu dan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaannya, kedekatannya dengan Allah, hati semakin bercahaya, doanya pun terkabulkan oleh Allah, dia dijauhkan dari berbagai hal yang tidak disukainya, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, walakin la mani'a lima a'ta Allah. Tapi memang tidak ada yang bisa menghalang apa yang Allah berikan. Wala mu'ti lima mana, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang sudah Allah halangi, apa yang Allah tahan. Wala muqarriba lima ba'ada, tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang Allah jauhkan. Wala mub'id liman qarrab, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa yang Allah dekatkan. Wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa yang Allah hinakan maka tidak ada lagi yang bisa memuliakan dia. Sungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maka hal-hal yang ini seperti ini mungkin terasakan, teringat oleh kita, pernah kita merasakannya, melakukannya, belum mungkin kita bertobat. Fala yaluman illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya, dan segeralah dia bertobat kepada Allah agar diganti yang itu menjadi kemuliaan lagi diberikan oleh Allah. Qala wa min uqubatiha, kata beliau, al-ma'siyatu tu'athiru fil aql, kemaksiatan itu memberikan pengaruh kepada akal. Kalau diterima akal itu ada di sini, itu menunjukkan kerusakan di yang di dalam ini, secara fisik juga secara maknawi sebetulnya. Nah, orang yang berbuat maksiat itu kan membuat jantungnya kan sportnya tidak teratur. Itu kan gangguan. Secara fisik itu kan gangguan. Secara maknawi lebih-lebih lagi. Secara maknawi lebih-lebih lagi. Orang yang jantungnya sudah tidak normal, denyutnya, geraknya, ya. Nah, qala min uqubatiha annaha tu'athiru bil khassati fi nuqsanil aql, dia secara khusus memberikan pengaruh berkurangnya fungsi akal. Bukan jantung itu mengecil atau hati itu mengecil, tidak, tapi fungsinya jadi tumpul. Fala tajidu aqilaini ahaduhuma muti'un lillahi wal akhar 'asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal. Dan tidak kamu dapatkan dua orang yang punya akal, yang satunya taat kepada Allah, yang lainnya durhaka kepada Allah, illa melainkan wa aqlul muti', akal orang yang taat itu, awfar wa akmal, lebih sempurna dan lebih lengkap, lebih waras lebih cerdas. Wa fikruhu ashah, pemikirannya lebih sehat, lebih sahih, lebih tepat. Wa ra'yuhu asad, pemikirannya, pendapat-pendapatnya lebih akurat, lebih lurus. Wa shawab qarinuhu, dan ketepatan itu selalu menyertainya. Ketepatan itu selalu menyertainya. Terbimbing. Nah, makanya di zaman Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang dekat dengan para umara ketika itu, dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, itu orang-orang yang mereka itu ahlul Quran, ahlul hadis, orang-orang yang diantara mereka apa, fuqaha unnas, fuqaha para sahabat. Itu yang dulu, walaupun usianya muda, sudah mereka berusia 50-an tahun, 55 tahun. Nah, ada duduk di antara mereka remaja, usianya baru belasan tahun. Abdullah bin Abbas. Itu sudah duduk di majelis Umar bin Khattab, dimintai pendapatmu. Karena apa? Akalnya. Dia disebutkan, benar. Dengan apa engkau dapatkan ilmu ini? Lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Lisanun sa'ul, lisan yang suka tanya. Hatta walaupun dia pertanyaan itu penting, itu 2 tahun beliau simpan untuk ditanyakan kepada yang memang layak untuk ditanya. Bagaimana caranya bisa, karena wibawanya Umar bin Khattab. Nah, itu Abdullah bin Abbas menyimpan soal man yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, fa'in nam. Apa namanya? La ilaha illallah. Ayat kedua atau ketiga itu dalam faqat qulubuhum. Ya. Nah, siapa 2 orang ini? Nah. 2 orang perempuan ini disebutkan di dalam ayat ini, wa amirul mu'minin. Ya. Aisyah dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Nah, itu 2 tahun atau lebih atau kurang dari itu dari di ingin ditanyakan oleh. Bahkan beliau rela untuk dikena debu, terkantuk-kantuk, menunggu gurunya yang sedang tidur mau tanya. Nah, di tengah apa? Di bawah panas matahari. Qala. Wa li hadza tajidu khitab al-Qur'an innama huwa ma'a ulil uqul wal albab. Oleh karena itulah Anda dapati dialog-dialog Al-Qur'an itu tidak lain ditujukan bersama orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki kecerdikan. Kaqaulihi ta'ala, wattaquni ya ulil albab. Taqwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Wa qaulihi fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa qaulihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Wa nadairu dalika katsiratun, dan yang semisal ini banyak dalam ayat. Wa kaifa yakunu aqilan wafiral aqli may ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi. Nah, siap, dan bagaimana mungkin orang ini orang yang akil, ya, orang itu dikatakan akil, sempurna akalnya. Tidak mungkin orang itu dikatakan akal, berakal dan sempurna akalnya, ya, kalau dia menyaksi, yaitu orang yang bermaksiat, mendurhakai, man huwa fi qabdatihi, man yang pertama. Ini orang yang bermaksiat. Nah, man yang kedua, man huwa, man di sini Allah Subhanahu wa taala. Huwa di sini asi ini tadi. Bagaimana mungkin dia dikatakan berakal, sempurna akalnya orang yang mendurhakai Allah, yang dia si pendurhaka ini fi qabdatihi, di dalam genggamannya. ada di dalam rumahnya, di dalam pengawasannya. Wa huwa ya'lam. Nah, ini kembali kepada Allah. Wa enam, kembali kepada maksiat, pelaku maksiat. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Annahu, yakni Allah Subhanahu wa taala, yarahu, dan dia tahu bahwa Allah melihat dia. Zat yang dia berada dalam genggamannya, zat yang dia berada dalam rumahnya. Wa yushahiduhu, menyaksikannya, mengawasinya. Faya'sihi, lalu dia maksiat kepadanya. Wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu, sementara dia dalam pandangan Allah tidak tersembunyi, tidak tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menutupinya. Bagaimana mungkin dikatakan berakal? Nah, orang yang dia itu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah, di rumah Allah. Nah, dan dia tahu Allah melihat dia. Kemudian wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhitihi, dan dia menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Wa yastada'i kulla waqtin ghadabahu 'alaihi, setiap waktu, kulla waqtin, dia mengundang datangnya kemurkaan Allah kepada dia. Wa la'natahu lahu, laknat Allah kepadanya. Wa ib'adahu min qurbihi, dia selalu mengundang, yakni Allah menjauhkan dia, supaya Allah menjauhkan dia dari kedekatannya dengan kemaksiatan itu. Wa tardahu an babihi, pengusirannya dari pintunya. Wa i'radahu anhu, dan berpalingnya Allah dari dia. Wa khidlanahu lahu, dan dia dilepaskan, dihinakan. Khidlan di sini artinya dia dijerumuskan begitu. Wa takhliyata bainahu wa bain nafsihi wa aduhi, dan dia dilepaskan, dibiarkan antara dia dan dirinya dengan musuhnya. Nah, terah, silakan kamu hadapi sendiri. Nah, hampir seperti itu juga dengan khidlan. Wa suqutahu min aini, jatuhnya dia dalam pandangan Allah. Wa hirmanahu ruha ridah wa hubbah, dia terhalang dari roh keridaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qurratul aini biqurbih, kedekatan, sejukan pandangan mata, kesedapan pandangan mata dengan dekatnya dia kepada Allah, tapi itu hilang. Nah, wal fauza bijawarihi, beruntung dia dekat dengan Allah. Wan nadhar ila wajhihi fi zumratil aw fi zumrati awliyaihi, dan memandang kepada wajahnya dalam rombongan orang-orang yang menjadi walinya. Ila adhafi adhafi dzalika min karamatihi ahlat ta'ah, sampai kepada berbagai hal yang berlipat ganda lebih dari itu, dari hal-hal yang menunjukkan pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Wa adhafi adhafi dzalika min uqubati ahli al-ma'siyah, dan berlipat ganda dari hukuman-hukuman yang diterima oleh ahlul maksiat. Nah, ya, artinya diajak beliau kita memikirkan bagaimana mungkin kita akan dikatakan berakal. Kita dalam pengawasan Allah, tahu Allah melihat, tapi kok masih durhaka kepada Allah. Makanya para ulama dahulu ketika mereka menasihati, nah, kalau kamu mau bermaksiat, carilah bumi yang bukan diciptakan oleh Allah, carilah udara yang tidak diciptakan oleh Allah, gunakan itu untuk berhaka. Carilah tanah, carilah air yang tidak diciptakan oleh Allah, silakan maksiat di sana. Ini yang membuat, nah, ketika mereka menasihati muridnya ataupun saudara, carilah tempat di mana yang tidak diciptakan oleh Allah. Nah, seperti itu juga, ya. Nah, artinya ada ini di apa? Ketika seorang apa dalam sebuah majelis yang mereka apa namanya, beberapa orang murid thalabah yang satunya lebih dicintai oleh gurunya, sementara yang lainnya merasa akhiran, kayaknya tidak ada yang istimewa orang ini, tapi kok dia dicintai oleh guru. Ternyata suatu ketika ditunjukkan oleh gurunya kenapa dia mencintai yang satu ini. Besarnya rasa takutnya kepada Allah, kenalnya kepada Allah. Itu ternyata diberikan hadiah masing-masing. Kalian simpan, kalian sembunyikan di tempat yang tidak ada satupun yang mengetahui. Tidak disebut apa, manusia. Tidak ada satupun manusia mengetahui. Kalau itu kan mudah, mudah kan? Tapi gurunya mengatakan simpan, sembunyikan di tempat yang tidak ada satupun mengetahui. Ini semua berlomba. Murid tadi ketika mereka sudah kembali ditanya, di mana kamu sembunyikan ya pula? Wah, pokoknya ya guru, enggak ada yang tahu. Kamu di mana? Ditanya sama murid. Hadiah tadi masih ada. Kenapa enggak kamu simpan? Nangis dia. Di mana tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Di mana tempat yang saya bisa sembunyikan barang ini dan tidak diketahui oleh Allah? Subhanallah. Nangis. Yang lainnya pun baru sadar. Ternyata itu yang menyebabkan dia dicintai oleh gurunya. Nah, paham ya. Tidak ada satupun yang luput dalam pandangan Allah. Nah, yang seperti inilah keadaan orang-orang yang lalai. Bukan lupa. Dia di rumah, di negeri yang diciptakan oleh Allah, di dalam pengawasan Allah, dalam ubun-ubunnya, dalam genggaman Allah, tapi berani durhaka kepada Allah. Kan aneh. Makanya orang-orang kafir itu dikatakan mereka la ya'qilun, la yafqahun, la ya'lamun, in bal antum qaumun tajhalun. Itu ditimpakan sama mereka. Pantas Allah mengatakan tentang mereka, inna syarrad dawabis nam indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sejelek-jelek binatang melata, yang melata di muka bumi ini adalah yang tuli, buta dan bisu, yang tidak berakal. Nah. Ya. Nah. Ini mereka. Ulaika kal an'am balhum abal. Mereka seperti ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, punya akal tapi enggak bisa memahami. Sama-sama berpikir dengan binatang. Binatang masih lebih baik dari mereka. Kenapa lebih baik? Ada bahaya di depan mereka, mereka bisa berhenti, enggak melanjutkan perjalanan. Cari jalan yang lain. Manusia ada bahaya. Sudah diberikan perangkat, datang Rasul, datang turun Alkitab, turun Al-Quran, turun kalamullah, wahyu, bimbingan itu buat mereka. Ada larangan, ditabrak juga. Padahal itu bahaya. Pantas untuk dikatakan, ulaika kal an'am. Maka maha subhanallah, Allah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi an'am fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Karena ini tadi. Qala fa ayyu aqlin, akal yang mana, liman athara ladzata sa'atin aw yaumin aw dahrin, akal mana yang dimiliki orang yang lebih mengutamakan kelezatan sesaat atau sehari atau setahun, taruhlah seberapa dia bisa merasakan nikmatnya hasil perbuatan dosanya, seberapa? Nah, setahun, seumur hidupnya dia merasakan lezatnya, masya Allah, gitu, dia merasa gembira dengan kemaksiatan itu. Nah, berapa umur manusia? Summa tanqadi, kemudian lenyap, ka'annaha hulmun lam yakun, seakan-akan mimpi yang tidak pernah terjadi. Kesenangan-kesenangan itu tidak pernah, seakan-akan adalah mimpi. Kapan tergugahnya dia sadarnya? Ketika nyawa sudah di dalam, di kerongkongannya. Baru. Tersadar. Ternyata yang dilalui semua ini adalah fata morgana. Yang dikejarnya adalah sia-sia. Ala hadan na'imil muqim. Dibandingkan dengan nikmat yang abadi. Wal fawzil azim. Akal yang mana ini dipakai oleh orang-orang yang seperti itu keadaannya, lebih mementingkan kelezatan sesaat, sehari atau setahun atau seumur hidupnya, yang kemudian ternyata hilang bagaikan mimpi, dibandingkan kesenangan-kesenangan tadi dengan nikmat yang abadi dan keberuntungan yang besar. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah, bahkan itulah sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Walau lal aqlu alladhi taqumu bihi alaihi al-hujjah lakana bimanzilatil majanin. seandainya akal, tidak ada akal yang tegak dengannya hujjah, tentulah dia sudah seperti keadaan orang gila. Balqan yakunul majanin ahsan halan minhu wa aslama aqidah. Bahkan bisa jadi orang yang gila itu lebih baik keadaannya dan lebih selamat urusannya. Kenapa? Hilang akalnya sama sekali. Hadza min hadzal wajh. Ini dari sisi ini. Orang gila itu masih lebih mending makanya. Nah, apalagi diperumpamakan oleh Allah lebih buruk dari orang gila itu kadang-kadang kalau misalnya dia misalnya gilanya sejak kecil, subhanallah, selamat. Kenapa selamat? Ya, kapan dia mikirkan dosa? Nah, tidak ada pikiran dosa. Kecilnya mungkin masih normal, fitrah. Dia berada di atas fitrahnya. Tahu-tahu menjelang belum balik, gila. Naudzubillah. Nah, lebih selamat. Nah, yang lebih parah lagi, lebih celaka lagi. Kecilnya bagus, balik lumayan bagus, tapi kemudian apa? Menyimpang lalu gila. Nah, ditutup dalam keadaan, akhirnya apa? Gila sampai mati. Nauzubillah. Qala wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqlil ma'ish. Falaula al-ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara li muti'ina nuqsanu 'aqlin nuqsanu 'aqli 'asina walakin al-ja'iha 'amma wal jununa funun. Ini kelihatannya benar di rangkaian syair buat beliau. Nah. Wallahu a'lam. Kemana maksudnya lama-lama. Tapi ini apa namanya menggambarkan jelas seperti tadi. Qala wa ya'ajalan law sahhatil uqul la'alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati was surur wa tibil aishi innama huwa fi ridahu fi ridai manil mu'minin na'imu kulluhu fi ridha. Alangkah ya, sungguh menakjubkan seandainya akal itu sehat. Akal itu sehat, pasti dia tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kelezatan, kebahagiaan, kegembiraan dan hidup yang sentosa itu tidak lain fi ridha, di dalam keridhaan, manin na'imu kulluhu fi ridha, zat yang kenikmatan itu semua berada padanya, berada pada keridhaannya. Ini pada Allah, ini dalam keridhaan Allah, karena nikmat itu semua datang dari Allah. Nah, kegembiraan, kesenangan, nah, pikiran yang tenang, hati yang lapang, dada yang lapang, itu semua adalah nikmat dari Allah. Tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat. Pasti ada tekanan dalam dirinya, kesempitan, sesak. Wal alam wal adab kullu fi suftihi wa ghadabihi. Al alam, kepedihan. Wal adab, siksaan. Kulluhu, semuanya itu dalam kemarahan dan kemurkaan Allah. Pasti ada. Nah, artinya itu yang cuma kita kadang kurang jujur kepada diri sendiri, kurang jujur. Nah, sumpeknya pikiran kita mungkin bukan merasa diri kita bermaksiat. Nah, merasa bersih. Ingatlah bahwa kita itu adalah zaluman jahula. Allah menciptakan kita seperti itu. Innahu kana zaluman jahula. Yang para nabi saja yang mereka itu maksum saja. Taubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih merasa diri mereka zalim. Nah, kita dalam keadaan bergelimang maksiat setiap saat, setiap hari, keluar masuk rumah penuh dengan maksiat. Dapat sumpek sedikit, dapat celaka sedikit, oh ini karena kurang ini, karena itu. Tidak merasa itu sebagai bagian dari teguran Allah karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah sudah menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Beruntung kita. Nah. Dan itu pun masih sebagian dari kesalahan kita yang diingatkan oleh Allah. Nah. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala lahul 'uqubah. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman untuk dia. Allah menyebutkan dalam ayatnya, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Bukan seperti angan-angan kamu dan angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan kejelekan dibalas dengan kejelekan pula. Nah, hadisnya lemah memang. Bukan dinukil dari Abu Bakar, tapi Ibnu Katsir memasukkannya sebagai tafsiran dari ayat ini. Datang Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana lagi kalau sudah seperti ini? Setiap kita berbuat salah dibalas. Diingatkan oleh Rasulullah. Alasta tansab, alasta tamrat, alasta tusibukal la'wa. Apakah kamu enggak pernah merasa sesak, merasa payah, merasa kepayahan enggak tenang lah. Kemudian apakah kamu enggak pernah merasa sakit? Apakah kamu enggak pernah merasa ditimpa kesulitan? Itulah hukuman, balasan dari kejelekan. Nah. Maka langkah nikmatnya untuk memperbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh. Hatta ketika kita selesai sholat sekalipun, merasa yang sudah mungkin berada dalam keadaan paling sempurna sudah menurut kita. Nah, tapi tetap barangkali ada yang lalai, ada yang kurang. Nah. Nabi Musa pun subhanallah. Nah. Main dalam riwayat Israelnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, begitu banyak nikmat-Mu. Bagaimana caranya mensyukurinya? Ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Baik, qala rahimahullah. Fa fi ridahu qurratul uyun. Di dalam keridhaan Allah itulah adanya kesejukan pandangan mata, enaknya, lezatnya pandangan mata, merasa enak memandang sesuatu. Wa sururun nufus, gembiranya jiwa. Wahayatul qulub, hidupnya hati. Waladatul arwah, keledakan roh. Watibul hayah, baiknya kehidupan, bahagia dalam hidupnya. Tidak ada dia merasa terbebani, merasa tertekan. Nah, mencari dunia, dia tidak merasa ngoyo, tidak merasa susah payah. Nah, dunia datang kepada dia dalam keadaan dia tidak suka kepada orang ini. Waladzatul aish di dalam keridhaan Allah terdapat kelezatan kehidupan. Wa atyabun na'im, nikmat yang paling enak. Wadzalika wa mimma lawzina minhu mithqalu dzarratin bina'imid dunya lam yafi bihi. Yang seandainya nikmat itu dibandingkan, ditimbang dengan sebesar bina'im mithqalu dzarratin bina'imid dunya lam yafi bihi, walaupun sebesar biji dzarrah nikmat-nikmat ini tadi dalam ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan nikmat dunia, itu tidak bisa nikmat dunia mengalahkannya. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam pada waktu yang kemarin kita baca. Ya, sebagian mereka mengatakan inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisyaru nasibin lam yarda bid dunya wa ma fiha iwadan minhu. Bahkan seandainya dia mampu merasakan hatinya mendapatkan yang seperti ini sedikit saja bagiannya, itu dia tidak mau, tidak rela untuk digantikan dengan dunia dan seisinya ini. Nah, mampu dia mendapatkan betapa lezatnya ketaatan pada Allah walaupun mungkin sesaat. 10 menit dia rasakan nikmatnya, dia berada di atas sajadahnya, menangis di hadapan Allah, meminta, merasakan rindunya, betul-betul meluap di hadapan Allah seperti dalam sepertiga akhir malam dia sujud di hadapan Allah, itu tidak bisa, tidak akan dia mau mengganti-gantikan dengan dunia dan seisinya. Wa ma hadza, seiring dengan ini, fa huwa yatana'amu bi nasibihi minad dunya a'dham min tana'umil mutrafina fiha. Namun demikian, dia yatana'am, bersenang-senang juga dengan bagiannya dari dunia ini lebih hebat dibandingkan orang-orang kaya menikmati dunia. Nah, orang kaya mungkin pusing pikirkan bagaimana dalam keadaan dia tenang. Dia sama-sama dapat dunia. Ini yang diingatkan oleh sama-sama dapat dunia. Antum 24 jam yang kalian 24 jam kan. Nah, berusaha susah payah sekolah sampai belasan tahun hanya untuk dapatkan seperti itu, makan minum tempat tinggal, kendaraan. Nah, ya, saya juga dapat mencari seperti kami, misalnya kami juga cari seperti itu, kata mereka. Tidak bisa dibandingkan. Nah, mereka dapatkan merasakan puasnya, sementara mereka yang kaya itu belum tentu puas. Nah, ini yang kita kehilangan. Ya. Wala yasubu tana'umahu bidzalikal hadhi al-yasiri ma yasubu tana'um al-mutrafina fil humum minal humum. Ini logika yang beliau sebutkan. Dan kesenangan yang dia rasakan bidzalikal hadhi al-yasir, dengan bagian yang sedikit. Ya, namanya orang miskin enggak mikir yang lain-lain. Tapi masya Allah ibadahnya, taatnya kepada Allah, muamalahnya masya Allah, akhlaknya. Ya. Nah, kenikmatan yang dia rasakan itu tidak dikotori seperti kekotoran-kotoran yang mencampuri kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Minal humum, kegelisahan. Wal humum, keresahan, kecemasan. Wal ahzan, wal mu'aribat, hal-hal yang mendadak-mendadak. Makanya mereka bisa menabung hal-hal yang sifatnya dana luar biasa, dana tiba-tiba, dana tak terkira. Nah, untuk mana tahu nanti sakit, bingung kan, subhanallah, sementara dia. Bal qad hasalallahu 'ala an-na'imain, bahkan dia merasakan dua kenikmatan tersebut. Wa huwa yantaziru na'imain akharain a'zam minhuma. Bahkan dia merasakan, mungkin dia merasakan pula dua nikmat ini, nikmatnya taat kepada Allah, nikmatnya merasakan dunia. Dia dapatkan dunia mungkin kaya. Kalau kita gambarkan mungkin lihat seperti sahabat Utsman bin Affan. Kalau Rasulullah sudah terlalu, nah, sahabat Utsman bin Affan, kayanya kurang apa? Nah, dalam keadaan dia pun merasakan nikmatnya taat kepada Allah. Wa huwa yantazir, dalam keadaan beliau menunggu nikmat, dua nikmat lain lagi yang lebih besar dari itu. Nikmat di akhirat. Wa ma yahsulu lahu min fi khilali dzalika minal alam, dan kesedihan ataupun kepahitan alam, sakit, kepedihan yang dia rasakan fi khilali dzalik, dalam sela-sela kehidupannya itu, fal amru kama qala Allah taala, tapi urusannya itu sebagaimana dikatakan Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Na'am, afa naj'alul muslimina kal mujrimin am naj'alul muttaqina kal mufsidin am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ya, tidak akan mungkin sama. Nah, ini perumpamannya. Kalau kamu merasa sakit, wahai orang yang beriman dan taat kepada Allah, mereka pun, mereka yang kaya, yang mendapatkan dunia, itu pun juga merasakan sakit sebagaimana kamu merasakan sakit. Tapi tarjuna minallah ma la yarju, kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Taruh misalnya sama-sama dari kalangan kaum mukminin, tapi yang satu memiliki ketaatan yang lebih, kedekatan kepada Allah yang lebih, tapi tidak punya kurangnya dalam hal dunialah. Nah, itu pun yang dirasakan oleh mukmin yang kaya ini dengan mukmin yang mereka betul-betul tumpah kepada Allah taatnya, itu beda yang dia dapat, yang dia harapkan beda. Itu sunnatullah. Ya, sunnatullah. Allah tidak akan samakan. Nah, ya, antara yang satu dengan yang lain. Fala ilaha illallah ma anqasa aqlaman ba'ad durra bil ba'r. La ilaha illallah, ta'jub beliau. Alangkah kurangnya akal orang yang menjual dur permata dengan ba'r. Tahu ba'r? Kotoran unta. Dia beli kotoran unta dengan permata itu. Mutiara dia jual untuk mendapatkan kotoran unta. Wal miskadir raji'ah, sama dia jual misiknya untuk dapatkan kotoran itu. Wa murafaqata alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhada'i was-shalihiin bi murafaqati alladziina ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at mashira. Alangkah kurangnya akal orang yang menjual kedekatannya, pertemanannya dengan Allah, dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah, dia tukar itu semua, memilih kedekatan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat dan disediakan jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allahumma sallim uqulana wahfad uqulana lana waj'alna uqulan salihan. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah. Minta tolong kepada Allah untuk betul-betul kita menjadi dokter bagi hati kita masing-masing. Ya. Nah, mumpung masih dalam bulan Ramadan dan awsatuha ini adalah maghfirah, maka perbanyak minta ampun kepada Allah dan taubat. Dan semoga Allah bersihkan hati kita dan akal kita sehingga betul-betul keluar dari Ramadan itu. Nah, termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan dari sisinya. Amin ya rabbal alamin.